tak kecah bahagia. Menyulam kasih, menyemaikan cinta. Engkau ku cintai, engkau jua ku sayangi. Kesetiaan ku jangan diragui. Kita pasangan bahagia. Ku yakin cinta untuk selamanya. Tuhan jua menentukan kita ditakdir tidak bersama. Tanggungnya jam nikmat bahagia. Cinta kita butuh jua akhirnya. Padamu jua ku serahkan segala. Aku hanya insan tak berdaya. Cintamu hanyalah sementara.